Konsultasi Syariah. Keistimewaan mati di hari Senin. Pertanyaan, apakah ada keutamaan mati hari Senin karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal hari Senin? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Aisyah menjenguk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjelang ayahnya wafat. Lalu beliau bertanya, berapa lembar kain yang kalian gunakan untuk mengafani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawab Aisyah, 3 lembar kain putih jenis sahuliyah, tanpa ada baju maupun imamah, atau tutup kepala. Abu Bakar bertanya lagi, hari apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat? Jawab Aisyah, hari Senin. Abu Bakar bertanya lagi, sekarang hari apa? Jawab Aisyah, sekarang hari Senin. Lalu Abu Bakar mengatakan, saya berharap mati sebelum malam ini. Lalu beliau melepas kain yang sedang beliau pakai, yang ada bekas minyak za'faran. Lalu beliau mengatakan, cucikan kain ini dan tambahkan 2 lembar kain yang lain, lalu gunakan untuk mengafaniku. Kata Aisyah, kain ini sudah usang. Jawab Abu Bakar, yang hidup lebih layak untuk memakai yang baru daripada yang mati. Kafan hanya untuk membungkus nanah dan cairan mayat. Aisyah mengatakan, Senin sore harinya Abu Bakar meninggal dan dimakamkan sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini, Abu Bakar As-Siddiq berharap bisa meninggal hari Senin, agar sama seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini dijadikan dalil sebagian ulama tentang anjuran mati hari Senin. Al-Hafidh Ibnu Hajar menukil keterangan Ibnul Munayyir. Zain Ibnul Munayyir mengatakan, menentukan kapan akan mati di luar pilihan siapapun manusia. Hanya saja ada ruang dalam bentuk usaha mencari sebab, seperti berharap kepada Allah dengan tujuan mendapatkan berkah. Jika ternyata tidak diijabahi, dia mendapat petunjuk karena keyakinannya. Fathul Bari. Demikian, Allahu A'lam.